jasa matahari bersinar lagi menerangi. Agar hidup bukan bahagia kembali. Bila malam pun tiba, ku cari bulan tiada ada. Kejamnya dunia ini menyiksa daku siang malam. Mungkinkah dapatku lagi bahagia? Kejam, oh kejam, pedih, oh. Segala pedih yang kurasakan.